เนปกาลอินตุกัญจารเนตะลุอานากังโซเลกังเกลัมโดงอาเคมารังวงตัวโลโรเนกาเวจัมบาร์กูปูราเนศอลลัตุลลอฮ์ ซะลามุลลอฮ์ อะลาตอฮา รอซูลิลลาฮ์ รอซูลิลลาฮ์ ศอลลัตุลลอฮ์ ซะลามุลลอฮ์ อะลายาซีน ฮาบิบิลลาฮ์ศอลลัตุลลอฮ์ ซะลามุลลอฮ์ อะลายาซีน ฮาบิบิลลาฮ์ โอ้น้องซอฮาบะฮ์ ญะวุน ปิตุตุร มารัง กัญจึง นบี ปิลิฮัน นบี ปิลิฮันKanjeng Nabi banjur dawuh ojo nesunan ojo jengkelan. Kanjeng Nabi banjur dawuh ojo nesunan ojo jengkelan.Koyo-koyo dawu sepele nanging dadi akibat kang gede akibat kang gede bisa ngrusak keluargane mrembet-mrembet nang masyarakate.Bisa ngrusak keluargane mrembet-mrembet nang masyarakate. Eling oyen siro nesu ora tambah ganteng ora tambah ayu ora tambah ayuNgadep ono ngarepe koco wajah merengut rupane olo. Ngadep ono ngarepe koco wajah merengut rupane olo.Lisan menengo tangan dibondo nalikane wektu nesu iro wektu nesu iro sebab lisan bisa ngucap olo tangan obah bisa ngrusak no.Sebab lisan bisa ngucap olo tangan obah bisa ngrusak no Nesu iku saking setan Setan kinawe saking geniMoco da'awul nuli wudu supaya ne mari le nesu. Moco da'awul nuli wudu supaya ne mari le nesu.Wong kang bisa ngeker nafsu neri kolo nesu tekonang dewe Iku tondo marang takwane suar goda di panggonane

anta ngucap kasar lan olo wong tuo rasane nrongso bagusono marang wong tuo loro dadi anak soleh kang dikarepno nyuwunake ngapura wong tuo bunga ing dunyo ngantos dumugi sawise sedo. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah Minal Khotoya, Rabbi Zidni Ilman Nafi'a Wawafiqni amalan salihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi Allahi salatan daimatan bidawami mulki Allahi Al-Quran iku kitab suci umat Islam kanggo pedoman tuntunan soho panutan sopo moco Al-Quran saben dinane bakal nompo syafaat besuk tino kiamate sopo moco sak huruf saking Al-Quran Allah bakal paring 10 kebagusan. Nejan orang ngerti maknane babar pisan Gusti Allah tetep bakal maringi ganjaran. Ati tentrem rahmat medun saking pangeran. Ikilah kang dirasa ne wong moco Quran. Sopo khotam moco Quran ing wektu subuhe malaikat nyewun ke ngapuro hinggo sorene. Sopo khotam ing wektu sore Al-Qur'ane malaikat nyewun ke ngapuro hinggo subuhe. Sopo wong kang khotam moco Al-Qur'ane

ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر.